kau hina diriku, dan sangat menusuk hati. Jangan kau sakiti hatiku. Kau kejam, sungguh kejam. Kau hina diriku, dan sangat menusuk hati. Yang telah bersemi di hati. Ku harap kau mengerti cinta yang tulus di dalam hatiku. Dan jangan sakiti hati.